Lihat aku di sini. Kau lukai hati dan perasaan ini. Tapi entah mengapa, aku bisa memberikan maaf padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Lihat aku di sini. Bertahan walau kau sering menyakiti. Hingga air mataku. Tak dapat meneteskan habis terurai. Mungkin karena cinta kepadamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Dan aku percaya nanti engkau mengerti. Bila cintaku takkan mati, lihat aku di sini. Bertahan walau kau sering menyakiti. Hingga air mataku. Tak dapat meneteskan habis terurai. Mungkin karena cinta kepadamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Dan aku percaya nanti engkau mengerti. Bila cintaku takkan mati,